Alhamdulillah. Kita sampai di bab yang ke-38. Bab man nawala au qaddama ila sahibihi ala ma al-ma'idati syai'a. Bab barang siapa yang menyuguhkan di atas meja atau sufra hidangan. Qala wa ala ibnu Mubarak. Qala wa qala ibnu Mubarak la ba'sa ayyunawila ba'dhum ba'dan wa la yunawilu min hadzal ma'idati illa ma'idatan ukhra. Berkata ibnu Mubarak, tidak mengapa orang menyuguhkan nawala yunawilu, menyuguhkan, memberikan, menyerahkan sebagian antara sebagian yang lainnya. Wala yunawilu min hadhil ma'idati ila ma'idatin ukhra. Jangan dia yunawilu, kelihatannya memindahkan dari satu meja makan ke meja makan yang lain. Kita lihat hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حولي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. Berkata Anas, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, bahwa ada seorang tukang jahit membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bolehnya membuat makanan dan mengundang orang di luar acara-acara tertentu yang biasanya memang disuguhkan padanya makanan, seperti walimahan dan yang lainnya, akikahan. Tanpa ada sebab-sebab tertentu boleh kita mengajak orang. Tafadhal indana, mari mari ke rumah makan. Barakallahu fikum. Inna khayyatan da'a Rasulullah, sungguhnya ada seorang tukang jahit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Rasulullah untuk memakan makanannya. Faqala Anas fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Maka aku pun berangkat bersama dengan Rasulullah memenuhi jamuan itu. Faqarraba ila Rasulillah khubzan min sya'ir. Maka orang itu pun menyuguhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti dari gandum, wa marakan dan kuah. Daripadanya duba, yakni labu dan kadid, yakni dendeng kelihatannya. Qala Anas faraitu Rasulullah yatatabba'u duba'a min hawlil qas'ah. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari duba, mencari labu itu di sekitar qas'ah nampan. Falam azal uhibbu duba'a min yaumi idin. Maka mulai dari saat itu aku senang, suka dengan duba, labu. Labu itu memiliki apa khasiat tersendiri, barakallahu fikum. Labu dengan berbagai macam jenisnya, karena labu-labuan ini banyak. Baik. Dengan berbagai macam jenisnya, faedah-faedah. Wa qala Thumama an Anas, berkata Thumama dari Anas, faja'altu ajma'u dubba'a baini yadayhi. Maka aku pun mengumpulkan duba itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini namanya nawal, memberikan, menyerahkan. Qala rahimahullah ta'ala babul kisa birutab. Bab makan kisa dengan rutab. Baik. Qala babul kisa birutab, bab memakan kisa, yakni jenis timun juga berbagai macam jenis, makannya dengan rutab. Rutab ini biasanya bawaannya bersifat panas. Baik, sementara timun sifatnya dingin. Ini bagus mengombinasikan makanan yang barakallahu fikum memiliki sifat bawaan yang berbeda. Baik. Sifat ini dinetralisir dengan sifat yang lainnya dan kemanfaatan dari kedua makanan ini bisa diambil. Baik, karena terkadang ada sifat yang diinginkan dari makanan tertentu cuma tubuh kita barakallahu fikum, tubuh kita misalnya panas. Ya kan demikian. Kita butuh apa? Kita butuh habatus sauda. Kita butuh habatus sauda untuk pengobatan kita. Sementara bawaan tubuh kita itu panas. Habatus sauda sifatnya panas. Barakallahu fikum. Ya para tiba mengkombinasikan dengan yang lainnya seperti spirulina sifatnya dingin. Barakallahu fikum. Sehingga dua bahan ini bisa kita ambil manfaatnya dengan cara memadukannya. Sama seperti makanan. Makanan juga jangan semuanya panas. Kecuali kalau kondisi tubuh kita memang sangat dingin. Pengobatannya memang harus sangat panas dan semuanya panas. Seperti madu, jahe, kemudian lada. Baik, ini semuanya panas. Lada ini merica, merica hitam atau merica putih, sifatnya panas. Nah ini tiga jenis masak makanan ini atau obatan ini memang sangat dibutuhkan ketika tubuh kita sangat dingin. Ciri dan tanda bahwa tubuh kita sangat dingin adalah telinga kita ini ujung-ujungnya gampang dingin, tangan juga, ujung-ujung kaki juga. Dan kalau kehembus angin saja sedikit dia sudah mendigigit. Dia sudah tidak merasa nyaman dengannya. Kalau kondisi ini ada, berarti kita ini memiliki apa? Berarti kita memiliki apa? Sifat tubuh yang dingin. Dingin lembab bahkan. Maka pengobatannya ya seperti tadi. Dingin itu dari dalam. Jadi biar pakai selimut berapa lapis ya tetap dingin. Karena bukan dari luar itu dingin, dari dalam. Walaupun dia pakai barakallahu fikum, pakai kaos kaki, tetap dia ujung kakinya itu dingin dia rasakan. Beda kalau misalnya memang orangnya itu sifatnya panas, apalagi makan makanan yang sifatnya panas, dia rasakan ujung-ujung kakinya, ujung-ujung tangannya terasa panas. Kita kembali barakallahu fiik. Qala rahimahullah wa ta'ala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba bil qissa. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan rutab dengan qissa, dengan timun. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu ta'ala babun, bab tidak disebutkan terjemahnya, judul babnya. Qala rahimallahu ta'ala qala haddathana Musaddad qala haddathana Hammad ibn Zaid an Abbas al-Jurairi an Abi Uthman qala tadayaftu Aba Hurairata sab'an فكان هو وامرأته وخادمه يعتكبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إهداهن حشفة. Berkata Abu Utsman, tadayyabtu Aba Hurairah sab'an fakana huwa umratuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila thalathan. Aku bertamu ke rumahnya Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak selamanya berada di Suffah. Suffah ini serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempati oleh orang-orang yang hijrah, yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, yang datang dengan membawa apa adanya untuk menyelamatkan agama dan keyakinan mereka, sehingga mereka hijrah. Sesampainya di kota Madinah tidak ada sesuatu yang bisa mereka tempati kecuali Suffah, serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah mereka tinggal, dan tidak selamanya mereka tinggal di situ. Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan demi kemenangan, satu demi satu keluar sama dapat duit, dapat ganimah. Barakallahu fiikum. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sekarang kisahnya dia sudah punya rumah, dia sudah punya keluarga. Fakana huwa amra'atuhu wa khadimu ya'taqibuna al-laila athlatha. Maka Abu Hurairah, istrinya dan budak laki-lakinya membagi malam itu menjadi tiga. Yusallihal thumma yuqiruhala. Ini dulu bangun, kemudian tidur. Bangun tuh sholat. Sebelum tidur dia kasih bangun yang satu. Kau bangun, kau sholat. Ini yang tidur. Jadi cuma sepertiga malam dia sholat. Paham barakallahu fikum. Istrinya, dianya dan pembantunya. Yusalli hadha thumma yuqidu hadha wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabihi tamran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi untuk sahabatnya kurma. Fa asabani sab'u tamaratin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi aku 7 biji kurma. 7 biji kurma, berbagi ke teman-teman, berbagi ke sahabat, itu adalah suatu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Akan muncul cinta, kasih sayang, penghormatan, pemuliaan. Orang yang tidak akan tengok apa yang kau berikan kepadanya. Boleh jadi yang kau berikan itu sederhana sangat, tapi yang dia tengok adalah perhatian engkau. Barakallahu fikum. Perhatian engkau, kasih sayang engkau, wujud cinta dia kepada engkau, dia senang kepada engkau. Barakallahu. Baik. Ya akan memberi, kita juga beri. Sehingga Rasulullah mengatakan tahadu, tahabu. Silakan kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak ada sesuatu, tidak dipekerjakan juga, tahu langsung berbagi. Baik. Apalagi kalau dipekerjakan, ya, ya memang selayaknya untuk di barakallahu fikum. Walaupun bahasanya minta tolong, ya kan gitu. Walaupun bahasanya minta tolong, ya sudah ditolong, ya balaslah kebaikan orang. Baik. Kita sudah ditolong, ya kita. Baik, kata Rasulullah SAW, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapa yang berlaku baik untuk engkau, melakukan kebaikan untuk engkau, maka balaslah kebaikan itu. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati sesuatu untuk kalian membalasnya, fad'ulahu, maka doakanlah untuknya kebaikan-kebaikan. Hatta taru annakum qad kafa'tumu, sampai kalian lihat bahwa kalian telah membalasnya. Barakallahu fiik. Sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Banyak doakan untuk orang-orang apa yang berlaku baik untuk kalian, walaupun kalian membantunya. Jadi anda minta tolong, tolong ya akhi, angkatkan punya saya ini, jazakallahu khairan. Selesai. Ya mungkin dia tidak dapat dia tidak berniatan dapat imbalan dari apa bantuan itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau diberi, alhamdulillah. Jadi didoakan orang yang memberikan tadi, jazakallahu khairan. Jadi dan yang paling bagusnya apa? Kata-kata apa? Jazakallahu khairan. Bukan cuma syukran. Syukran itu pernyataan. Taib ashkuruka syukran. Aku sangat mensyukuri engkau. Saya sudah betul itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurillah man la yashkurinnas. Tidak dianggap seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak mensyukuri orang yang telah berbuat baik kepadanya. Taib. Man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad ablaghat tsana. Barang siapa yang mengatakan untuk saudaranya jazakallahu khairan, sungguh dia telah melampaui, barakallahu, sungguh telah dia memenuhi. Khairan itu nakira. Paham barakallahu fikum? Nakira. Nakira itu banyak, tidak terbatas. Paham? Khair, khair apa saja, semua kebaikan pokoknya. Baik. Kalau al-khaira ini satu kebaikan. Baik. Tapi khair itu kebaikan. Pokoknya apapun kebaikan itu ya kebaikan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan itu. Ma'al usri, apakah alif lam? Alif lam ta'rif namanya. Baik. Namanya apa? Alif lam ta'rif, ma'rifah. Ma'rifah itu terbatas. Yani engkau memiliki satu kesulitan, Allah akan membuat untuknya apa? Sekian banyak kemudahan. Yusr. Yusr ini adalah kemudahan nakirah. Baik. Tidak terbatas ini kemudahan apapun. Sehingga tidak akan mungkin terkalahkan kemudahan dengan kesulitan itu. Karena kemudahan sangat banyak, kesulitan terbatas. Ya cuman orang terkadang tidak mau sabar. Paham barakallahu fikum? Terkadang tidak mau sabar. Tidak mau sabar dengan rezeki yang ada. Padahal sebentar lagi Allah akan memberinya lebih. Karena tak sabar, ya akhirnya dia mencuri. Padahal sebenarnya seandainya dia tidak mencuri, tetap dia akan dapatkan itu. Cuma dia apa? Istajan. Dia telah apa? Tergesa-gesa mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram, yang seandainya saja dia sabar sesaat, dia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Karena sudah dipastikan bahwa siapapun yang Allah tetapkan untuknya rezeki, imma dia yang mendatangi rezeki itu atau rezeki itu akan mendatangi dia. Itu pasti. Paham barakallahu? Apapun dan bagaimanapun, kalau memang itu sudah rezeki kita, pasti kita yang akan mendatangi rezeki itu atau rezeki itu yang mendatangi kita. Masya Allah. Karena rezeki ini barakallahu fikum, ada yang apa? Ada yang tak butuh untuk kita melakukan usaha lahir. Ada juga yang butuh dengan usaha yang lahir. Paham? Ketika Anda diberi tanpa usaha Anda, berarti itu rezeki tetap Anda punya. Tapi ada juga rezeki yang Anda harus dapatkan dengan kerja keras. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, tawakal dan melakukan asbab itu satu yang harus bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Melakukan usaha. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau engkau sudah berazam kuat untuk melakukan sesuatu, silakan jalankan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua orang saleh mengatakan rezeki itu walaupun tanpa sebab yang lahir datang sendiri kalau memang orang rezeki. Satu mata, oh enggak, rezeki itu mesti orang cari, orang usaha. Ya sudah, terserah. Berangkatlah orang yang soleh ini, yang satunya tetap tinggal di rumah karena dia meyakini apa? Kalau memang rezeki, dia akan datang itu rezeki. Berangkatlah orang yang soleh satu ini, yang ngotot bahwa harus ada usaha. Baik. Dia dapat rezeki, dia ingat temannya tadi. Baik. Dia membawa sebagian dari rezeki yang dia dapatkan, dia serahkan kepadanya. Sampai mana ya kan? Baik. Ana bilang, harus ada usaha. Nah, yang temannya satunya juga ana bilang, tanpa usaha rezeki ana datang ke sini sendiri. Ente yang bawa. Baik. Dua-duanya benar. Barakallahu fikum. Dua-duanya benar. Ada rezeki yang memang tanpa usaha kita, dan ada juga rezeki apa? Yang harus dengan usaha kerja keras. Tapi memang harus diperintah, nah, kita memang dalam syariat itu harus menjalankan asbab. Barakallahu fiikum. Karena Rasulullah SAW tidak senang dengan pengangguran. Demikian juga Umar, mengusir orang dari masjid ketika waktunya kerja, tidak ada kerjanya mereka. Keluar cari kerja, cari rezeki. Baik. La haula wa illa billah. Cari kerja, apapun. Jangan menjadi beban orang lain. Semua waktu, subhanallah. Belum kemana-mana kita. Saya bilang, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.